Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin. Ila qawlihi fandur rahimakallah. إلى من طوى عليه هذا الحديث القدسي من الأسرار والمعارف maka lihatlah kepada sesuatu yang terkumpul di dalam hadis qudsi ini daripada rahasia-rahasia dan ma'rifah-ma'rifah wa ta'ammal ma awma'a ilaihi min adzaqa'ik wal ta'if dan renungkanlah apa yang diisyaratkan oleh hadis tersebut daripada ilmu-ilmu yang mendalam wa ma wasala hadzal abdul muwaffaq ila hadhihi al martabah al azimah allati sara fiha ma yuhibbuhu mahbuban lillah wa ma yakrahuhu makruhan indallah illa bi'ada'i maftaradahu alaih. Dan tidaklah seorang hamba yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kedudukan yang agung ini, yang mana dalam kedudukan tersebut apa yang disukainya akan menjadi sesuatu yang disukai oleh Allah, dan apa yang tidak disukainya juga sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Maka tidaklah mendapatkan hal tersebut kecuali dengan melaksanakan apa-apa yang telah diwajibkan atasnya. Wal iktsar minan nawafil ibdiha azulfa ladaihi, dan juga memperbanyak yang sunnah-sunnah untuk mengharapkan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasibak asibak in kanat laka himmatun fil usul ila maratibil kamal, maka berlomba-lombalah jika kalian ada keinginan untuk sampai ke martabat yang mulia, martabat yang sempurna. Warauba fi buluhi darajati rijal faqad wadaha laka tariq wa badalaka su'u tahqiq. Dan jika kamu mempunyai semangat dan mempunyai keinginan untuk sampai kepada derajat orang-orang yang tinggi makomnya, maka jalannya sudah menjadi jelas dan cahayanya sudah terang. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan apa yang sudah disebutkan sebelumnya daripada hadis qudsi yang sebelumnya dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Tidaklah ada sesuatu yang lebih aku cintai dan lebih aku sukai daripada amalan seorang hamba, daripada ibadah yang aku wajibkan atasnya. Jadi tidak ada sesuatu yang berupa amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah yang wajib itu sendiri. Wala yazaru abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Maka jika aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya, akan menjadi matanya, akan menjadi tangannya, akan menjadi kakinya. Maka dengan Allah akan mendengar dan dengannya akan melihat, berjalan. Dan jika dia meminta sesuatu, maka aku akan beri. Dan jika dia berlindung denganku, maka aku akan lindungi. Ini hadis yang dikomentari oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Maka Katanya Habib Abdul Al-Haddad, renungkan hadis tersebut. Yang mana di situ seseorang kalau memang punya semangat dan punya keinginan yang kuat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan dua hal. Yaitu lakukan sesuatu yang wajib dan juga laksanakan sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang wajib lebih penting daripada sesuatu yang sunnah. Itu modal. Yang sunnah ini keuntungan bagi kita. Kalau kita sudah melaksanakan yang wajib, sudah cukup untuk kita selamat. Yang penting yang haram juga kita hindari ya. Sudah cukup untuk kita selamat di akhirat. Ketika datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang Islam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Islam itu adalah sholat, zakat, puasa, dan haji setelah syahadat. Maka kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban yang lain yang aku wajib melaksanakan selain itu, selain yang sudah disebutkan? Qala la illa anta tawwa. Qala la illa anta tawwa. Tidak, kata Rasul, tidak ada kewajiban yang lain kecuali kamu mau melaksanakan yang sunnah. Maka si A'rabi, si orang tersebut berkata ketika itu, izan la azid ala hadza wa la anqus. Kalau begitu aku mau melaksanakan apa yang sudah disebutkan dan aku tidak akan menambah, tapi juga aku tidak akan mengurangi. Hanya itu aja aku yang aku lakukan. Kemudian orang itu pergi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aflahal a'rabi in shadaq au kama qal. Beruntung orang tersebut jika dia sungguh-sungguh dengan ucapannya. Kalau dia sungguh-sungguh dengan ucapannya, dia laksanakan sholat, dia laksanakan puasa, dia laksanakan zakat, dia laksanakan haji, dan tidak lebih tidak kurang, aflah, dia akan beruntung. Dengan catatan dia tinggalkan sesuatu yang haram, dengan catatan juga melaksanakan sesuai dengan tuntunan agama, melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunannya, melaksanakan puasa sesuai dengan tuntunannya, yang artinya juga butuh untuk kewajiban belajar mencari ilmu agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban. Kalau sudah melaksanakan hal tersebut sudah cukup. Kecuali kalau kamu mau menambah ibadah-ibadah yang sunnah, kalau kamu mau cari untung. Dan insya Allah siapapun di antara kita ingin ketika kita berdagang ingin memiliki untung, dan setiap masing-masing kepingin untungnya tentunya banyak, banyak dan lebih banyak lagi untungnya. Itu lebih kita inginkan daripada aku tidak mau banyak-banyak untung, sedikit aja cukup. Padahal dia bisa mendapatkan yang untung yang lebih banyak. Enggak. Manusia sifatnya ingin mendapatkan yang lebih. Kalau ini adalah hal duniawi, ini hal urusan duniawi, urusan harta, ya dia ingin yang lebih daripada keuntungan, apalagi urusan akhirat. Yang kenikmatan akhirat itu abadi. Kenikmatan dunia sebentar, sesaat, kemudian kita tinggalkan, selesai, kita mati, selesai, sudah. Nah, tidakkah kita ingin untuk mendapatkan yang sunnah-sunnah sebagai keuntungan kita, sebagai derajat lebih tinggi daripada derajat orang-orang yang lain di surga nantinya. Atardha an takuna rafiqa qaumin lahum zadu wa anta bihaidi zadi. Akankah kalian ridha dan rela pergi ke akhirat nantinya bersama orang-orang yang lain, seluruh manusia, seluruh jin juga. Mereka kalian lihat membawa bekal yang banyak, kemudian kalian melihat kepada diri kalian tidak membawa bekal, tentunya kalian tidak akan rela. Kita masing-masing tidak ingin kita itu terjadi. Tidak ingin kita nanti berbondong-bondong di akhirat bersama orang lain Yang lain bawa pahala banyak, kita tidak membawa pahala. Na'udzubillah kalau tidak bawa pahala, kemudian masih bawa dosa kepada Allah tanpa kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, derajat yang lebih, keuntungan-keuntungan tersebut kita dapatkan dengan sunnah-sunnah. Oleh karena itu termasuk keuntungan daripada sunnah salah satunya, dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis dikatakan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jadi hatta uhibbah, yang artinya cinta. Kecintaan dari Allah akan didapatkan oleh seorang hamba dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Sampai-sampai lanjutan daripada hadis tersebut, kalau sudah dia dicintai oleh Allah, maka aku menjadi matanya, aku menjadi tangannya, aku menjadi telinganya, aku menjadi kakinya. Apa maksudnya? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anggota badannya. Akan menjaga anggota badannya dari perbuatan yang haram. Perbuatan yang dilarang. Matanya dijaga. Tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat yang haram-haram. Melihat gambar-gambar yang tidak dihalalkan, nonton video-video yang diharamkan, itu kurang, berarti teledor dia dalam ibadah fardunya atau ibadah sunnahnya. Dia akan dijaga matanya, sebaliknya matanya dia akan digunakan untuk sesuatu yang membuat Allah ridha. Akan dia gunakan matanya untuk memandang Al-Quran, memandang hadis untuk mempelajarinya, memandang ulama, memandang orang tua dengan penuh ta'zim. Begitu juga telinga. Kalau sudah telinganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk mendengarkan Al-Qur'an, digunakan untuk mendengarkan nasihat ulama, digunakan untuk mendengarkan qasaid, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digunakan untuk mendengarkan kata-kata yang baik. Tapi kalau tidak dijaga oleh Allah SWT telinganya, maka akan dengan sendirinya dia akan bermaksiat kepada Allah dengan telinganya. Mendengarkan hibah, kumpul bareng dengan teman, lari sana lari sini, obrolan sampai kepada hibah. Ma talal majlis illa waqat al-hibah fih. Tidaklah ada majlis yang lama kecuali biasanya terjadi di dalam majlis dan perkumpulan tersebut hibah. Kalau kita ngobrol-ngobrol tanpa terasa, nantinya akhirnya kita nyebut orang, akhirnya kita menghibah orang, menggunjing orang. Jadi hati-hati, karena itu bukan hanya orang awam aja, ulama-ulama pun teledor, tidak sadar kadang-kadang kalau obrolan mereka sudah hibah. Kalau tidak kita yang hibah di majlis tersebut, kita mendengarkan hibah. Orang lain yang menghibah, tapi kita duduk di situ, sama aja kita hibah. Dosanya tidak berbeda. Jadi telinga kita digunakan untuk mendengarkan hibah, digunakan untuk mendengarkan musik yang haram. Lidah kita juga demikian. Kalau lidah dijaga oleh Allah SWT, dibiasakan oleh Allah lidah orang tersebut untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mengucapkan kata-kata yang baik. Tapi kalau tidak dijaga, hiba lagi, berbohong, khianat, lidah digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Begitu juga kaki, begitu juga tangan, digunakan untuk maksiat kepada Allah kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah, Allah akan menjaga dari itu semuanya. Bahkan sebagian solihin ada yang mendapatkan musibah dengan matanya. Dia tidak melihat dengan matanya. Ya, anggaplah buta, kita katakan seperti itu. Tapi setiap kali dia membuka lembaran Al-Mushaf, lembaran Al-Quran, pandangan kembali ke normal. Kalau ditutup lagi, hilang lagi. Kemudian dia mendengar suara dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ma kafafna basharak bukhlan alaik, walakin ghirna alaika an tandur ila ghairina." Wahai fulan, aku butakan kamu bukan karena aku ini bakhil kepadamu. Bukan aku tidak suka kepadamu. Sebaliknya, aku ini karena cinta kepadamu sehingga aku cemburu kalau kamu melihat kepada selainku. Sehingga ketika buka Quran baru matanya normal. Masya Allah. Makanya Habib Abu Bakar Siddiq sampai-sampai mendoakan salah satu daripada putrinya untuk tidak bisa melihat. Supaya apa? Tidak terbiasa melihat yang sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Ini padahal keluarga orang saleh. Apalagi kita terbiasa dengan melihat yang haram-haram. Bagaimana kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah, merasakan nikmat ketika ibadah, merasakan nikmat ketika tahajud? An-nadrah sahmun masmumun min sihami iblis. Man tarakaha makhafati wa fi riwayah min ajli abdaltuhu imanan yajid halawatahu fi qalbi. Allah Subhanahu wa taala juga bersabda, berfirman dalam hadis qudsi juga, bahwasanya pandangan itu, pandangan yang haram, adalah senjata iblis yang sudah diracuni. Sudah cukup senjata itu, cukup untuk membunuh. Tidak cukup senjata, katanya Allah SWT, senjata yang sudah diracuni lagi. Jadi berbahaya. Pandangan yang haram berbahaya ya. Tanpa kita sadar menjadi sebab kita tidak merasakan khusyuk dan lezat ketika ibadah. Allah sendiri mengatakan, karena kalau ketika seseorang di hadapannya ada pandangan yang haram, dia tinggalkan. Dia tinggalkan kenapa? Oh, karena masih banyak orang, masih malu banyak orang. Tidak. Makhafati. Dia tinggalkan karena takut kepadaku. Dia tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini haram enggak? Biarkan mataku ini suci dan bersih sehingga pantas untuk memandang kepada zat Allah. Pantas untuk memandang kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan aku kotori bu dengan maksiat-maksiat. Kalau dia melakukan hal itu, abdaltuhu imanan yajid halawatahu fi qalbi. Aku akan ganti pengorbanannya dia itu, aku akan ganti pengorbanan menahan matanya dari pandangan yang haram diganti dengan iman yang dia akan rasakan manisnya iman fi qalbihi, di hatinya dia akan selalu ingat kepada Allah, nikmat ibadah kepada Allah, sholat khusyuk nikmat. Bukan seperti sekarang, kadang-kadang kita merasa sholat aja merasa berat, enggak ada nikmatnya, kesusu selesai, padahal sholat sebentar khafif, amal yang ringan tapi seakan-akan berat. Kenapa? Karena tidak ada kenikmatan. Kalau ada kenikmatan, mau berapapun kita sholat tanpa terasa kita, tanpa berat. Makanya tidak heran kalau kita dengar mereka, orang-orang terdahulu melaksanakan sholat 1000 rakaat. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, dan seterusnya, dan seterusnya. Imamuhum Ali Sayyidina Ali Zainal Abidin, termasuk yang pertama kali memperkasai amalan 1000 rakaat. Kok bisa? Kita terawih aja butuh pengorbanan itu, khusyuk untuk istiqomah. Terawih 20 rakaat lumayan. Tengah-tengah terawih sudah lewati pertengahan, sudah hitung-hitungan nih, tinggal berapa salam lagi ya. Nunjukkan kita tidak nikmat itu. Dipaksa kita, ya enggak apa-apa. Daripada kita enggak sholat, memang butuh maksa dulu, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah terbiasa baru kita bisa nikmat. Ya. Kenapa kok bisa tidak kita rasakan nikmatnya? Ya bisa jadi sumbernya dan sebabnya dari situ. Nah, an-nadrah. Nah, kalau kita bisa melaksanakan tadi, Allah akan menjaganya. Orang-orang aulia, orang-orang soleh, orang-orang wali Allah. Mereka bukan manusia-manusia yang mustahil berbuat maksiat. Bukan seperti malaikat, memang malaikat mustahil berbuat maksiat. Maksum. Maksum minal ma'asi. Para nabi, maksum minal ma'asi. Tapi wali Allah, tidak maksum dari maksiat. Tapi Allah menjaga. Allah tidak ingin anggota badannya digunakan untuk sesuatu yang bukan diridai oleh Allah. Allah cemburu. Kenapa? Karena dia kekasih Allah. Cemburu untuk melakukan maksiat sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, ini keuntungan kalau kita mengamalkan yang sunnah, tapi setelah kita mengamalkan yang wajib. Jangan kita sebaliknya, ya, kita rajin mengamalkan yang sunnah tapi yang wajib teledor. Rajin sholat qobliyah, ba'diyah, rawatib, tapi subuh tidak sholat. Kadang-kadang Ramadan itu terawih rajin ke musholla, subuhnya di alam lain sudah. Ya lebih baik tidak usah terawih, dahulukan yang wajib. Sesuai dengan hadis qudsi tadi, Allah mengatakan tidak ada ibadah yang lebih aku cintai daripada ibadah yang wajib. Kalau sudah baru, kalau kita ibadah yang wajib sudah kekurangan, ada kekurangan di situ, kita benahi dulu, baru kita yang sunnah. Nanti punya hutang, hutang belum dibayar, sodako sana sodako sini, salah itu, sodakonya jadi haram itu loh. Termasuk yang dikatakan oleh ulama, sodako termasuk yang haram, bisa berupa haram. Sodako ini jadi haram loh. Bukan sodako itu selalu terpuji, kadang-kadang sodako malah bisa jadi haram. Kapan sodako bisa menjadi haram? Kalau dia punya utang dan sudah waktunya membayar, tapi dia tidak bayar utangnya. Yang sudah waktunya untuk membayar ya, tanpa izin kepada orang yang punya hak utang. Ya waktunya bayar, ya bayar. Kalian sudah diberi kebaikan dengan uangnya untuk kalian pakai dan harus ditepati janjinya, bayar sekian sekian, jangan diundur-undur. Kecuali kalau izin, maka kalau kalian punya utang sudah waktunya membayar dan kalian tidak izin, kalian sedekah dengan uang kalian, sedekah kalian tidak ada pahalanya. Tapi sebaliknya, sedekah kalian ada dosa di situ, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah yang wajibnya belum dilaksanakan. Ini yang wajib membayar hutang belum dilakukan, kok mau sedekah. Namanya seperti itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala berwasiat kepada Sayyidina Umar sebelum meninggalnya. Wasiat dengan wasiat-wasiat. Salah satu wasiatnya, "I'lam ya Umar, innallaha la yaqbal an-nawafil hatta tu'addal fara'id." Ketahuilah wahai Umar, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah-ibadah yang sunnah sebelum ibadah-ibadah yang wajib dilaksanakan. Jadi yang wajib dulu. Itu yang kita harus pikir. Sehari-hari kita punya aktivitas, harus kita pintar-pintar memilih mana amalan yang lebih baik, mana amalan yang lebih banyak pahalanya, mana amalan yang lebih tinggi. Itu mukmin. Al-mu'min yataqallab fil yaumi 40 marrah, fi riwayah 70 marrah. Orang mukmin itu bisa berubah-berubah dalam satu hari sampai 40 kali atau sampai 70 kali. Maksudnya apa? Dia melihat amalan kemudian dia lakukan amalan tersebut. Tapi kemudian di saat dia melakukan amalan tersebut, dia melihat ada amalan yang lain yang dia bisa lakukan, Dan amalan yang dia lihat itu pahalanya lebih besar, dia akan pindah. Dan kemudian kalau sudah pindah, ada amalan yang lain lebih besar lagi pahalanya, dia pindah, dan seterusnya. Ketika dia membaca zikir, dia melihat amalan membaca Quran lebih afdal, dia pindah karena pahalanya lebih banyak. Ketika membaca Quran, dia melihat amalan yang lain lebih afdal, dia pindah. Misalnya dipanggil orang tua membaca Quran, wah ini kalamullah, walaupun orang tua teriak-teriak sampai suara habis, tetap ini afdal Al-Quran ini. Lebih afdal mana Quran kalamullah dengan kalam waliden? Ya ini orang tidak punya ilmu. Seperti Imam Jurayth itu, orang soleh di Bani Israel, zaman Bani Israel. Imam Jurayth khulwah di rumahnya, tidak pernah keluar rumah. Ibadah dan ibadah yang dilakukan. Ibunya datang ngetuk pintunya, ya Jurayth, ya Jurayth. Kebetulan Jurayth dalam keadaan sholat. Sholati ummi, ummi sholati. Bingung dia mau mendahulukan sholatnya, dibatalkan demi menjawab ibunya, bingung. Tapi akhirnya dia teruskan sholatnya sampai ibunya pulang. Keesokan harinya, hari berikutnya, datang lagi ibunya, ketok lagi pintunya. Karena selalu ibadah, selalu sholat, dia dalam keadaan sholat juga. Begitu juga diteruskan sholatnya. Hari ketiga pun juga demikian. Akhirnya hari ketiga ibunya hawas. Pegal dia ke rumah anaknya sendiri, tidak dibukain pintu. Tiga hari berturut-turut. Apa yang dikatakan oleh ibunya? Ya Allah, jangan kamu cabut nyawa anakku ini kecuali setelah kamu lihatkan kepadanya wajah pelacur. Ibu, doanya mustajab. Orang tua, doanya mustajab. Du'aul walid liwaladihi kadua innabi di ummatih. Doa orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Jadi kesempatan yang masih punya orang tua, minta doa kepada orang tua. Kadang-kadang kita berusaha minta doa ke sana ke sini, cari orang soleh, cari orang alim, berebutan untuk minta doa. Kita lupa kalau kita di rumah punya orang tua yang doanya lebih afdal, doanya lebih dekat untuk dikabulkan. Tapi kita lalai untuk meminta doa kepada orang tua. Doa, minta doa kepada bapak ibu kalian. Doakan, doakan pak supaya bahagia dunia akhirat. Doakan ini, doakan juga yang lain. Tapi dahulukan juga dunia, kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia. Hayyub Ali Al-Habsyi setiap keluar rumah dia pamit kepada ibunya minta doa. Setiap keluar rumah minta doa. Jadi Hayyub Ali Al-Habsyi berkat doa orang tua. Nah, ketika Imam Juraid tidak membukakan pintu untuk ibunya, akhirnya keluar kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak diinginkan. Makanya orang tua itu jangan gampang-gampang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk anaknya, karena itu doa itu. Jadi kadang-kadang orang tua marah kepada anak, dari marahnya sampai dikatakan ini kuau, kata-kata keluar yang tidak baik. Anggaplah sebagai contoh, kamu itu anjing ini. Akhirnya anak tumbuh akhlaknya jelek kayak binatang. Kenapa? Karena doa orang tua, kamu manggil anaknya dengan kata-kata yang tidak baik. Ya kadang-kadang kan seperti itu, ada sebagian walaupun sedikit. Ada yang lagi sebagian dikatakan, mengatakan kepada anak, hei ente ini kerbau. Anaknya akhirnya kurang ajar kepada orang tua, dikatakan anaknya kerbau. Anaknya, wah ente juga sapi. Ya akhirnya ini ajaran orang tuanya sendiri yang ngajari. Kalau orang tua sudah biasa mengucapkan kata yang tidak pantas, ya akhirnya diikuti oleh anaknya, bahkan mengikutinya terhadap orang tuanya sendiri. Yang ngajari hanya orang tuanya sendiri. Jangan salahkan anaknya, kok mengucapkan loh, yang duluan siapa? Nah, hati-hati, kata-kata itu doa. Al-bala' muwakkal bil mantik. Bala' turun dari langit dari Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada ucapan. Ucapan bisa jadi sebab turunnya bala' dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia Imam Juraid ini tidak membukakan pintunya, keluar kata tadi. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu, dia difitnah oleh orang, dihasut oleh orang. Kullu nikmah mahsud. Setiap yang punya nikmat pasti akan dihasut. Tidak ada manusia yang tidak punya, yang punya nikmat tidak dihasut orang. Siapapun yang punya nikmat pasti ada yang hasut. Mau itu nikmat harta, mau nikmat ilmu sekalipun, mau nikmat ibadah, akan dihasut oleh orang. Makanya kalau kalian punya orang yang hasut kepada kalian, jangan susah. Berarti kalian punya nikmat. Al-Habib Ali bin Hasan al-Attar kalau minta doa kepada ibunya, yang dia pesankan kepada ibunya, doakan biar anak banyak orang yang hasud kepada anak. Untuk minta doa banyak orang yang hasud. Kenapa? Kalau banyak hasud berarti banyak nikmatnya. Karena itu sudah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang hasud kepada orang lain enggak ada nikmatnya. Buat apa dihasud? Ya kan? Kalau kalian dihasud berarti kalian dipandang oleh orang punya nikmat. Ya biarkan hasud mau apa, yang penting hasudnya dia tidak mengganggu kita. Enggak usah kita pedulikan. Kalau kita pedulikan kita buang-buang waktu aja. Akhirnya kita sumpek berantem dengki kepadanya, nah akhirnya merusak hati. Biarkan orang yang hasud itu dia sendiri yang mendapatkan mazharatnya, dia sendiri yang sumpek, dia sendiri yang sakit hatinya, dia sendiri yang kecewa nantinya. Hasudnya dia tidak mengurangi kenikmatan. Mengurangi kenikmatan? Tidak mengurangi kenikmatan. Dan kalau kalian hasud kepada orang lain, apa nikmat yang kalian hasud itu akan pindah kepada kalian? Tidak akan pindah. Apa untungnya kita hasud? Nah, ketika Imam Jurayd ini dihasut oleh orang, difitnah. Ada perempuan pelacur yang hamil dengan pelanggannya, didatangi oleh orang suh yang dikatakan kepada mereka bahwasanya aku ini hamil karena sebab Imam Jurayd, padahal pelacur. Mudah omongan dari omongan omong tersebar bahwasanya Imam Jurayd ini menghamili pelacur. Fitnah. Akhirnya mereka datang ke rumah Imam Jurayd, menghancurkan rumah Imam Jurayd, hancur. Bahkan tidak cukup menghancurkan rumah Imam Jurayd, mereka mau membunuhnya. Imam Jurayd minta waktu kepada mereka. Tunggu sampai wanita tersebut lahir, melahirkan bayinya, agar kalian tahu siapa yang menghamili. Akhirnya mereka ngasih waktu. Betul, di saat melahirkan, Imam Jurayd sholat dua rakaat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menoleh kepada bayi yang sudah di sampingnya dan katakan, siapa ayah kamu? Siapa yang menghamili ibumu? Langsung ditakdirkan bayi yang baru lahir bisa ngomong. Ayahku adalah seorang petani fulan yang namanya Fulan bin Fulan. Di depan orang-orang semuanya. Ini termasuk bayi bisa ngomong. Akhirnya dia selamat. Akhirnya mereka minta maaf semuanya. Bahkan mereka siap membangun kembali rumah Imam Jurayd dengan emas, bukan dengan bangunan biasa. Tapi Imam Jurayd tidak mau. Bangun kembali seperti semula. Tidak usah dirubah. Nah, ala kulli hal, di sini hikmahnya apa? Di sini hikmahnya bagaimana Imam Jurayd dapat musibah dan sesuai dengan doa ibunya. Ibunya mengatakan, jangan sampai dicabut nyawaku kecuali sampai diperlihatkan wajah pelacur. Ya, di sini wajah pelacur ini sempat dilihat oleh Imam Jurayd. Kapan? Ketika setelah dia melakukan zina dengan orang lain, dia datang ke rumah Imam Jurayd untuk menggoda Imam Jurayd. Tapi Imam Jurayd imannya kuat, tidak tergoda. Iman kuat. Ini tidak sembarang ya. Didatangi di rumah kosong, tidak ada orang lain. Yang datangi perempuan. Bukan kita laki-laki yang nyari perempuan, perempuan yang datang sendiri. Tidak minta bayaran, digoda, tapi tetap khaufullah. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman yang menentukan, yang diketahui imannya dia sempurna kuat atau tidak dengan ini. Bukan dengan banyak tasbih, dengan banyak zikir, dengan banyak baca Quran, belum tentu dia bisa menahan dirinya di hadapan wanita, di hadapan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lebih baik ibadah meninggalkan maksiat daripada ibadah melakukan amalan-amalan. Kalau kita bisa, misalnya bisa kita datang setiap hari ke masjid, tapi setiap kali kita berjalan di jalanan menuju masjid, kita noleh sana, noleh sini, cari perempuan-perempuan, dilihat, dipandang yang bukan mahramnya, ya enggak usah ke masjid, lebih baik. Imam Jurayd mengatakan, 100 haji sekalipun, 100 umrah sekalipun, tapi kalau maksiat di waktu umrah, maksiat di waktu haji, ya, itu lebih baik duduk di rumah. Enggak usah maksiat, tapi enggak haji enggak apa-apa. Enggak umrah enggak apa-apa, daripada pergi jauh-jauh haji walaupun 100 kali dia umrah, hibah orang di sana, namimah, na'udzubillah. Ya, tidak usah ibadah sekalian, lebih baik. Menahan diri dari maksiat itu ibadah yang terbesar, ibadah yang termulia. Dan itu bukan sembarangan orang yang bisa. Kalau ibadah dengan amalan-amalan, dia baca ini, baca itu, semua orang mungkin bisa melakukannya. Tapi kalau menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, belum tentu bisa. Nah, untung tadi ibunya Imam Jurayd ini hanya mengatakan doa tadi, perlihatkan kepadanya wajah pelacur. Coba dia mengatakan, takdirkan kepadanya berzina, berzina dia. Berarti nunjukkan bagaimana doa ibu, doa orang tua mustajab. Begitu juga Rasul mengatakan, "Law kana al-Imam Jurayd, law kana Jurayd faqihan la ajaba ummah." Andai kata Imam Jurayd dia orang yang faqih, berilmu, maka dia akan menjawab ibuna daripada meneruskan sholatnya. Dia sholat sunnah. Fuqaha mengatakan kalau di saat sholat sunnah ibunya memanggil dan ibunya kalau tidak dijawab akan tersinggung atau marah. Afdal kalian membatalkan sholat kalian. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalian katakan, oh ini kan Allah, itu kan didahulukan, tidak. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidi fa ana alaihi sakhit. Dalam hadis kursi Allah mengatakan barang siapa yang di pagi hari dia membuat aku ridha tapi dia membuat murka orang tuanya, membuat marah orang tuanya, maka aku pun akan murka kepadanya walaupun dia membuat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya. Sebaliknya wa man asbah muskhitan li murdiyan li walidi fa ana anhu radin. Pagi hari dia membuat marah kepada Allah dengan maksiatnya, tapi dia membuat ridha kepada orang tuanya, maka aku pun akan ridha kepadanya. Ya, oleh itu kita ambil pelajaran bagaimana dahulukan meninggalkan maksiat daripada ibadah. Kemudian ibadah ada yang sunnah, ada yang wajib. Dahulukan ibadah yang wajib. Yang wajib lebih penting, yang wajib lebih didahulukan. Kita belajar ini. Anak-anak kita kita taruh sekolah-sekolah. Belajar apa? Kalau memang belajar agama itu tidak bagus. Tapi kalau belajar umum tanpa belajar agama itu tidak baik. Bolehlah kita katakan boleh belajar umum, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu komputer dan seterusnya. Tidak apa-apa, tapi jangan ditinggalkan juga ilmu agamanya. Jangan hanya perhatian dengan sekolahnya, SMA lulus sampai kuliah, tapi bodoh tentang sholatnya. Bodoh bagaimana dia harusnya berakhlak dengan orang tuanya. Dia bodoh tentang manakib Rasul, bagaimana orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu semuanya. Ini salah. Orang tua bangga dengan itu. Bangga anaknya bisa komputer, bisa ini. Tapi tidak mikir dia kalau orang anaknya bodoh tentang agamanya. Bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, menjadi bahagia dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala manjakan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, penuh dengan ibadah dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan orang yang diberi taufik dan hidayah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dan mendapatkan kebahagiaan dengan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat, diselamatkan dari segala fitnah. Al-hadinya kunni asaliha jami'a syamil dari khairid dunia wal akhirah hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.